kata-kata jedoks. Katanya enak, tapi kok gak legit sih? Jelas. Katanya kuah ayamnya nendang, tapi kok goreng nampol? Jelas. Katanya mau yang legit dan nampol. Wih, ada Cynthia Gabriela. Coba ini Mie Sedap Cup Ayam Nampol baru. Wah. Dari kuah kaldu ayam asli. Sedap. Gurihnya nampol. Mie-nya chewy. Wih. Wah, topping chunky bowl-nya bikin sedapnya makin pol. Legitimate. Ayam. Tampolkan sama rasa ayamnya. Mie Sedap Cup Ayam Nampol. Nampol ayamnya juara sedapnya. Ya kali gak cobain. Dari Wings Food.